Pandangi langit malam, perhatikan bintang. Coba renungi aku, kau kan temukan bayang wajahku. Bila kau rindukan aku, dengarkan suara angin, rasakan sejuknya, dan pahami lirinya. Kau kan dengar aku memanggilmu. Bila kau rindukan aku, coba kau ingat lagi sumpah yang ku beri. Bila ku kan selalu kau rindukan aku.